Fiqih Islam. Fiqih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi ini, insyaallah kita akan mengkaji fikih Islam tentang makna sunanul fitrah. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan kemurnian ajaran Islam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara sempurna. Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang diciptakan secara sempurna seperti halnya manusia. Binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang penciptaannya jauh berbeda dengan manusia. Kesempurnaan ciptaan manusia itu sangat menyeluruh, mencakup susunan dan unsur-unsur fisiknya yang disertai dengan jiwa, hati, dan pikirannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menyebutkan tentang kesempurnaan ciptaan manusia dan kelebihannya di atas makhluk-makhluk yang lain. Misalnya dalam surat At-Tin ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, dalam kitab Fi Dhilalil Quran dijelaskan, dari ayat ini nampak jelas perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan manusia yang dimulai dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu juga dengan sebaik-baiknya. Maka kekhususan pada manusia dalam ayat ini dan pada ayat-ayat yang lainnya dengan struktur tubuh yang baik, rupa yang baik dan kesesuaian yang baik antara anggota badannya adalah mengisyaratkan adanya keistimewaan yang lebih terhadap manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Adapun yang berkaitan dengan dilebihkannya manusia atas makhluk yang lainnya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walakad karramna bani Adama, wa hamalnahum fil barri wal bahri, wa razaqnahum minat tayyibat, wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus, di antara unsur yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah susunan dan komposisi tubuhnya. Betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam bentuk yang sempurna. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Baik laki-laki maupun perempuan, yang laki-laki terlihat begitu tampan sedangkan yang perempuan tampak begitu cantik. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, manusia juga memiliki pertumbuhan dan perkembangan dari hari ke harinya. Termasuk manusia yang berusia dewasa. Hanya saja pertumbuhan dan perkembangan manusia dewasa ini hanya mencakup pada organ-organ tubuh tertentu saja yang menunjukkan kedewasaan dan kesempurnaannya sehingga lebih sedap untuk dipandang. Seperti kumis, jenggot, dan lain sebagainya. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Untuk tetap menjaga kerapihan dan kesempurnaan fitrah, yaitu asal penciptaan manusia, maka agama Islam memberikan aturan untuk mengurus perkara-perkara tersebut. Atau kita sebut dengan istilah sunanul fitrah. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan sunanul fitrah? Maka untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, mari kita bahas bersama-sama tentang makna sunanul fitrah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara bahasa, sunanul fitrah diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu sunan dan al-fitrah. Sunan artinya cara-cara atau metode. Sedangkan al-fitrah artinya sesuai asal penciptaannya. Jadi sunanul fitrah adalah cara atau metode yang ditujukan untuk menjaga anggota-anggota badan tertentu sesuai dengan asal penciptaannya yang suci. Atau dengan kata lain, sunanul fitrah adalah hal-hal yang jika dilaksanakan, maka pelakunya dapat dikatakan sudah memenuhi fitrah yang telah diciptakan atau yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Yaitu fitrah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para hambanya di atas fitrah tersebut. Dengan demikian pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, betapa besar manfaat dan kemaslahatan dari menjaga sunanul fitrah ini. Baik kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia. Oleh karena itu, dengan melaksanakan sunanul fitrah ini berarti kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang membersihkan dan menyucikan dirinya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Demikianlah pembahasan tentang makna sunanul fitrah. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.